Ku cuma bisa menggelengkan kepala kanan kiri depan. Bolehkah juga ke belakang untuk syukuri mahalnya biaya pendidikan. Beberapa orang pun berhutang meroket keluar kemampuan. Menggali sendiri lubang-lubang demi memenuhi hawa nafsu. Sekolah yang baik untuk anak-anakku. Mother, father. Mother, father. Mother, father. Mother, father. Diracun pohon bintaro, dihangat sekuah soto. Dimanapun ku bertapa, di khilaf para pezina, di perebutan warisan, ku dapatkan pelajaran. Ulur sekolah di rumah kadang membuat diri resah. Profesiku bukanlah pak guru, tapi aku harus jadi mau tak mau. Sebagai seorang rektor dari kampus sangat university, ku terima semua mahasiswa yang gagal masuk kampus bergengsi. Karena selain WC, manusia itu dikurasi. Mother, father. Mother, father. Mother, father. Mother, father. Racun pohon bintaro, dihangat sekuah soto. Dimanapun ku bertapa, di khilaf para pezina, di perebutan warisan, ku dapatkan pelajaran. Racun pohon bintaro, dihangat sekuah soto. Dimanapun ku bertapa, la la la la la la la. Tinggi wingki dipsi dan po, ku dapatkan pelajaran.